أَهُوَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu atau dalam sebuah kajian tentang keislaman yang kita berharap di dalamnya nanti insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita menemukan hal-hal berperuman pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menuju kepada kemuliaan kita dalam artian kita supaya bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu bahwasanya tidak ada jalan yang mampu mengantarkan kita pada kemuliaan kecuali jalannya Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwani fi din azami Allah wa iyyakum. Kajian kita mulai saat ini dan seterusnya insyaallah subhanahu wa taala akan berkisar mengenai masalah kajian manhaj. Kajian ini sengaja dibahas. Jadi kajian ini secara dibahas untuk mensikapi kenyataan umat Islam sekarang, jadi kenyataan dunia dakwah sekarang, yang mana jadi pecahnya kaum muslimin menjadi banyak kelompok, meskipun tujuannya mereka satu untuk menuju kepada kejayaan Islam, untuk menuju kepada kemuliaan kaum muslimin. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwasanya terjadi perbedaan yang amat sangat tajam antara satu yakni kelompok dengan kelompok yang lain, yang mana perbedaan ini yang kita harapkan, yang semuanya mengharapkan untuk menuju pada kebahagiaan dan menuju pada kemuliaan Islam, ternyata membawa kemadharatan, bahkan di satu sisi banyak yang membawa kerusakan di tubuh kaum muslimin sendiri. Maka dari itu ya kawan sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian ini insyaallah akan berkisar mengenai masalah bagaimana kita mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Dan pada intinya secara fokus lagi, kajian ini akan berkisar tentang mensikapi kenyataan yang ada, kenyataan pertempuran kaum muslimin yang ada di zaman kita sekarang. Akhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kitab yang insyaallah Anda jadikan panduan, kita cukup ini panduan saja, nanti pembahasannya kita ambil dari banyak kitab yang lain. Tapi insya Allah kitab yang akan kita jadikan panduan adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Yordania. Beliau adalah murid Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi beliau adalah murid dari ahli hadis terbesar abad ini, yaitu Syeikh Al-Albani. Nama beliau adalah Syeikh Salim Al-Hilali. Bahasa Arabnya berjudul Limadha Akhtartul Manhaj As-Salafi. Bahasa Arabnya berjudul Limadha Akhtartul Manhaj As-Salafi, yang dalam bahasa Indonesia-nya diterjemahkan oleh salah satu ustaz kita dari Pondok Imam Bukhari Solo. Pondok Imam Bukhari ada di Solo, penerbit majalah As-Sunnah, Ustaz Khalid Syamhudi, dengan judul bahasa Indonesia-nya Mengapa Memilih Manhaj Salaf. Tetapi ini ya kawan, kita jadikan panduan, atau saya merasa bagus untuk jadikan panduan mengenai masalah ini. Tetapi ini saya merasa perlu dan merasa bagus untuk memakai panduan kitab ini, karena jadi pembahasan beliau yang memang bagus, kemudian pembahasan beliau yang sistematis tentang bagaimana kita menuju kepada kejayaan Islam bukan dengan retorika akal kita, tapi dengan sistem atau dengan cara yang memang dulu telah digariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita masuk, kawan sekalian, berkenan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, kita harus terlebih dulu mengakui Halo, mendengarkan? Kalau nggak dengar, untuk lagi. Kita mulai ujian ini dengan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tabrani, dan para ulama-ulama yang lain dengan sanad yang sahih sebagaimana ditulis oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam kitab beliau silsilah ahadits as-sahihah. Jadi dalam kitab beliau silsilah al-hadits as-sahihah pada jilid yang pertama di awal-awal kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya aja karena hadisnya panjang sekali, hadisnya ini panjang, saya potong artinya. Ini lafaznya panjang sekali. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya antara saya sampai hari kiamat besok, umat Islam ini akan mengalami beberapa masa. Kata Rasulullah. Jadi antara kami, antara saya, dan antara kehidupan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat besok, maka umat Islam akan mengalami 5 masa. Kata Rasulullah yang pertama, ini ahdun ala manhajin nubuwwah. Jadi masa yang di situ kaum muslimin menurut dengan petunjuknya atau dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian, masa yang pertama ini adalah masa kenabian. Jadi marhalah atau fase yang pertama yang akan dialami oleh kaum muslimin adalah fase kenabian. Yang kita semua tahu bahwasanya sebelum datangnya Islam atau sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang namanya agama, yang namanya Islam yang murni lagi. Jadi karena zaman dulu memang ada, jadi zaman para nabi sebelumnya, Nabi Allah Ibrahim membawa juga agama Islam dan para nabi-nabi yang lain, tapi saat itu semua agama yang ada di dunia sudah tidak murni lagi. Agama Kristen, agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, kemudian juga agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, semuanya sudah terlunak dan tidak ada yang murni lagi. Karena itu masa kebangkitan pertama kaum muslimin adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kehidupan beliau, yang belum tahu diutus pada tahun 571 Hijriah, itu 71 Masehi, atau dalam riwayat yang lain 570 Masehi. Yang penting di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan ini adalah awal masa pertama yang disebut oleh Rasulullah sebagai masa kenabian. Yang mana masa ini berakhir dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah tahun ke-11 Hijriah. Yang dimana saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, sudah memiliki power yang bisa menghancurkan kekuatan orang-orang kafir Quraisy. Itu masa yang pertama. Kemudian kata Rasulullah, ثم يكون عهد الخلفاء على منهج النبوة. Jadi setelah itu akan ada masa kaum muslimin dimimpin oleh para khalifah yang mereka itu sesuai dengan manhaj atau sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ya kawan sekalian, fase yang kedua ini kata Rasulullah bahwasanya setelah wafatnya beliau, jadi setelah wafatnya beliau, umat Islam akan dipimpin oleh para khalifah yang para pemimpin atau para khalifah ini sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Ini alamana al-khilafah alamana jinubuwa. Jadi pemerintahan atau kekhilafahan yang sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Yang belum tahu, kekhilafahan yang pertama dibawa oleh atau dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian oleh Umar, kemudian oleh Utsman, kemudian oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata Rasulullah membicarakan mengenai masalah khalifah ini, beliau mengatakan al-khilafatu ba'di 30 sana. Hadis ini sahih bagaimana dikutip oleh para ulama kita dan disebutkan oleh hampir seluruh para ulama yang menulis mengenai masalah akidah. Kata Rasulullah bahwasanya al-khilafatu ba'di, jadi kekhalifahan setelahku itu akan berlangsung selama 30 tahun. Ini kekhalifahan setelahku itu akan berlangsung selama 30 tahun. Salatu nasana. Jadi al-khilafatu ba'di salatu nasana. Kalau kita lihat sejarah, kawan sekalian, bahwasanya kata Rasulullah pemerintahan masa khulafa' ar-rasyidin 30 tahun, para ulama kita berselisih. Apakah 30 tahun ini berarti berhenti dengan pemerintahan atau dengan kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib, ataukah berhentinya dengan kekhilafahan siapa? Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Karena kalau kita menengok sejarah, bahwasanya pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar itu jadi khalifah dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, hanya para ulama kita berselisih apakah Abu Bakar itu dianggap jadi khalifah karena nas, jadi karena adanya nas dari Rasulullah, ataukah karena sebuah pemilihan. Bagi Allah alam istirahat, jadi pendapat yang terkuat di antara seluruh pendapat para ulama kita bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah karena adanya nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun nasnya tidak tegas. Hadis ya ikhwan yang menunjukkan hal ini beberapa hal. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, jadi 5 hari sakit keras itu, maka beliau tidak bisa masuk masjid untuk imam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, suruhlah Abu Bakar untuk imam salat. Ini suruhlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk imami manusia menjalankan salat. Aisyah yang saat itu ada di dekat beliau, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa harus Abu Bakar? Dia itu orang yang lemah, orang yang sangat lembut hatinya. Kalau dia ingin memisolat pada saat engkau itu sakit, maka dia tidak akan mampu memisolat karena sholat dalam keadaan menangis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau itu kayak wanita yang ada di zaman Nabiullah Yusuf. Maksudnya apa? Jadi engkau wahai Aisyah itu kayak wanita yang ada di zaman Nabiullah Yusuf. Siapa maksudnya? Zulaikha. Pada saat, maksudnya itu Zulaikha, jadi pada saat dituduh atau pada saat digunjingkan oleh para wanita negerinya, bagaimana seorang putri atau seorang istri raja atau sampai mencintai seorang budak, saat itu Yusuf alaihissalam. Maka dia mengundang putri di zaman itu, semua wanita di zaman itu ke rumahnya, kemudian Yusuf disuruh keluar sampai mereka semuanya memotong tangannya sendiri dan mengatakan ma waqulna ma hadza basyara. Mereka semua pada mengatakan, ini bukan manusia, saking gantengnya sebagainya. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, wahai, engkau itu pura-pura. Sebenarnya engkau itu senang kalau saat bapakmu saya suruh menjadi seorang imam. Tapi engkau pura-pura, sebagaimana Zulaikha, pura-pura memanggil mereka makan, sebenarnya tujuannya lain. Jadi untuk memperlihatkan kepada manusia, dia itu enggak tercela minta Yusuf. Jadi saya itu enggak tercela minta Yusuf. Ini itu seorang yang begitu. Kalian aja melihat sekali terpotong tangan, apalagi saya melihat sekali. Maksudnya, engkau wahai Aisyah, kayak wanita itu. Engkau sebenarnya itu senang melihat Abu Bakar saya suruh untuk jadi seorang imam. Tapi engkau pura-pura enggak mau. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap mengimami sebagai seorang imam. Beliau tetap disuruh untuk menjadi seorang imam. Ini dalil yang pertama. Dan dalil inilah, ikhwan sekalian, yang digunakan oleh Umar ibn Khattab untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Beliau mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin, jadi kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela untuk menyerahkan urusan agama kepada Abu Bakar, dalam artian urusan sholat, apakah kita tidak rela untuk menyerahkan urusan dunia kita, jadi urusan kepemerintahan, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Itu dalil yang pertama menunjukkan bahwasanya Abu Bakar diangkat jadi khalifah karena nafsu Rasulullah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain, tapi dalil ini dalil yang paling kuat. Lepas dari itu yang penting para ulama kita sepakat Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah Ali, bagaimana anda tahu dari Hasan diangkat menjadi seorang khalifah di negeri Kufah atau kaum muslimin saat itu. Dan kata Rasulullah tadi di awal ya kawan sekalian, bahwasanya kekhalifahan setelahku itu ada 30 tahun, jadi selama 30 tahun, Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau syarah Lum'atul I'tiqad, di akhir-akhir kitab, beliau menjelaskan bahwasanya yang benar, jadi kekhalifahan atau khulafa'ur rasyidin itu berhenti dengan wafatnya Hasan, dan bukan berhenti dengan wafatnya Ali. Karena memang kalau dihitung 30 tahun, itu berhentinya pada selesainya pemerintahan atau selesainya masa yang dipimpin oleh Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Jadi itu masa yang kedua. Masa yang kedua kata Rasulullah, jadi setelah zaman kenabian akan muncul al-khilafah ala manhajil nubuwwah. Akan muncul pemerintahan yang sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ikhwan sekalian, kata Rasulullah, wasatakunu mulukun azud. Jadi setelah itu, setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang sesuai dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul atau akan ada para raja-raja yang alut. Alut itu bahasa Arab. Yang alut itu jadi artinya itu orang yang suka gigit. Orang yang banyak gigitnya. Maksudnya, jadi pemerintahan yang akan muncul setelah masa Khulafaur Rasyidin itu adalah pemerintahan yang suka gigit. Maksudnya, yang zalim. Yang suka gigit, yang zalim. Pemerintahan yang zalim. Wasatakunu mulukun adud, kata Rasulullah. Dan masa ini ya kawan sekalian, dimulai dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dimulai dari Muawiyah radhiyallahu anhu, tapi kemudian para ulama kita berselisih mazhab diakhiri kapan pemerintahan ini. Sebagian para ulama, dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibn Abil Is dalam kitab beliau Syarah Yonusara tidak tahu ya, kitab ini sudah terjemahkan. Judulnya sorry, gak tahu mana judulnya, saya kurang menelaah kitab bahasa Indonesia. Tapi kayaknya itu judulnya Tahrif Syarah Tahawiyah, itu judulnya, dua jilid. Kayaknya itu. Jadi cetakan, silahkan mana? Contoh. Anda kurang tahu, namanya penting itu. Dalam kitab itu, mu'alif atau penulis kitab itu, yaitu seorang ulama besar, mengatakan bahwasanya masa raja-raja zalim itu diakhiri, yaitu masa raja-raja zalim itu diakhiri sebelum pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz. Tapi wallahu a'lam, jadi mazhab yang insya Allah lebih tua daripada itu, jadi bahwasanya jadi raja-raja yang zalim itu berakhir dengan runtuhnya khilafah kemarin itu. Tahun kapan? Runtuhnya kekhalifahan kaum muslimin Karumu 1924 di Turki. Di Turki Utsmani. Jadi dengan runtuhnya kekhalifahan Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi kita ambil mazhab yang kedua, dan kita ambil pendapat yang kedua bahwasanya runtuhnya pemerintahan, jadi runtuhnya pemerintahan raja-raja zalim kaum muslimin itu diakhiri dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Saya katakan ya akhwan, ini jangan sampai membuat kita heran. Tuh, bukankah sejak zaman Muawiyah sampai runtuhnya Khilafah Utsmaniyah itu ada raja-raja yang adil? Kita kenal Muawiyah radhiyallahu anhu. Kita kenal Umar Ibn Abdul Aziz. Kita kenal Harun Ar-Rasyid. Kita kenal saat itu Salahuddin Al-Ayyubi, seorang raja dari kerajaan Al-Ayyubi. Kemudian kita kenal Nuruddin Az-Zanki. Kemudian kita kenal para raja-raja yang saat itu adalah raja-raja yang utama, raja-raja yang adil. Tapi kenapa dikatakan oleh Rasulullah saat itu adalah pemasa pemerintahan raja-raja zalim? Jadi bahasanya Rasulullah ini ya kawan adalah bahasa umum. Kebanyakan. Jadi kebanyakan manusia atau kebanyakan raja saat itu adalah raja-raja yang zalim. Tapi tidak menafikan atau tidak menghilangkan adanya raja-raja yang itu adalah raja yang adil, semacam Umar bin Abdul Aziz, semacam Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ya kawan adalah raja agung pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi selama ini dijengung-jengungkan dengan kisah Abu Nawas, itu kisah palsu, bahkan sangat melecehkan seorang pemimpin besar kaum muslimin, Harun al-Rashid. Yang jadi di kisah pasar-pasar kecil-kecil itu diceritakan Harun al-Rashid bersama Abu Nawas, ke wanita, ke minum khamar, ke yang lain-lain. Jadi yang Abu Nawasnya benar. Jadi Abu Nawas adalah seorang yang hidup di zaman Harun al-Rashid. Kemudian dia itu adalah seorang zindik, orang yang sangat fasik benar. Jadi kalau kita lihat kitab dia, jadi kitabnya Abu Nawas, dia punya sebuah kitab yang agak tebal, yang kumpulan syair. Dalam beliau adalah seorang penyair. Jadi kumpulan syair-syair Abu Nawas itu kalau nggak bicara zina, bicara homer, bicara judi, bicara wanita, itu mesti semua syair-syairnya, kecuali satu syair yang itu didengung-dengungkan oleh orang sekarang. Apa? Coba yang masih ingat. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Sama terusnya itu, apa yang apa? Syair ini yang dikatakan, dikisahkan dalam kisahnya Abu Nawas, bahwasanya ditulis oleh Abu Nawas di akhir hayatnya dan ditemukan di bawah bantalnya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang penting, jadi sejarah hidupnya Abu Nawas penuh dengan kekotoran dan penuh dengan kehinaan. Bagaimana mungkin seorang raja besar semacam Harun al-Rashid sampai akrab dengan orang semacam itu? Dan memang kisah Abu Nawas dengan Harun al-Rashid dari jalur yang lemah. Bagaimana tadi? Harun al-Rashid dan para ulama-ulama yang lain, dan para khalifah-khalifah yang lain. Jadi masa yang ketiga yaitu masa raja-raja yang zalim. Kemudian selanjutnya kuat, Rasulullah mengatakan fasatakunu mulukun jababira. Masa yang keempat. Jadi setelah raja-raja yang zalim itu akan muncul raja lagi jababira. Jababira itu bahasa Indonesia-nya orang yang suka, gimana ya? Kalau bahasa kita tepatnya itu orang-orang yang diktator gitu. Di raja-raja sudah bukan zalim lagi, tapi di atasnya kezaliman. Ini sudah bukan zalim lagi, tapi di atasnya kezaliman. Dan Allah wa'alam usawab, masa itu adalah masa kita. Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, kaum muslimin benar-benar tertekan di bawah kekuasaan orang-orang yang sangat diktatoris. Sampai zaman kita sekarang. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa satakunu al-khilafatu ala manhajin nubuwah. Tapi setelah masa keempat itu akan muncul lagi. Jadi akan ada lagi masa kekhalifahan. Jadi akan ada lagi, ikhwan sekalian, masa kekhalifahan yang masa itu sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Jadi akan muncul di akhir zaman masa kayak Khulafa ar-Rasyidin yang kedua kalinya. Dan insya Allah masa itu sudah dekat. Jadi akan muncul di akhir zaman masa yang itu umat Islam kembali jaya sesuai dengan jayanya dulu di zaman Khulafa ar-Rasyidin. Ini hadis yang pertama, juga hadis riwayat Ahmad Tabrani dengan sanad yang sahih sebagaimana ditulis oleh Syalban rahimahullahu taala dalam silsilah hadis sahih jilid yang pertama. Kemudian ya kawan, indikasi hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasir, memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya umat Islam akan mengalami kejayaan di akhir zaman. Dan janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terlewatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisi janjinya. Bahwasanya janji Allah di akhir zaman akan ada kekhilafahan lagi, maka itulah yang ada. Hal ini ya ikhwan dikuatkan. Jadi akan munculnya kebangkitan Islam di akhir zaman dengan hadis tadi dibangkit atau dikuatkan lagi dengan sebuah riwayat dari riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Tapi ini juga panjang, belum jelas hadisnya. perlu tulis ada di atasnya. Tapi jangan yang masalahnya. Ininya dulu, kalau nanti perlu tulis, kita tulis. Tapi ininya dulu, bahwasanya Rasulullah mengatakan, lan taqum as-sa'atu. Bahwasanya tidak akan pernah datang hari kiamat. Lan taqum as-sa', tidak akan pernah datang hari kiamat. Hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Sampai orang-orang muslim itu akan memerangi orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi. Faqatalal muslimuna al-yahud. Maka orang muslim itu berhasil membinasakan atau berhasil menghancurkan orang-orang Yahudi. Faqtaba al-yahudi wara'a asy-syajari wal hajar. Maka orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik pohon dan di balik batu. Faqala al-hajaru wasyajar. Maka saat itu ada kemujizatan yang muncul, bahwasanya batu dan pohon bisa bicara. Apa bicaranya? Ya muslim, ya abdallah, hadza wara'i yahudi, ta'ala faqtul. Wahai muslim, wahai abdallah, di belakangku ini ngomongnya pohon dan ngomongnya batu. Di belakangku ini ada orang Yahudi. Kemari bunuh dia. Kata Rasulullah, illa syajaratal gharqab fa innahu min syajaril yahud. Kecuali satu pohon yang namanya pohon al-gharqab. Karena dia itu adalah pohon Yahudi. Al-gharqab taghin ra qaf dan dal. Jadi al-gharqab. Karena itu adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Ini indikasi atau hadis yang kedua riwayat Imam Muslim yang menunjukkan bahwasanya memang besok di akhir zaman akan terjadi perang besar antara Islam dengan orang kafir dan perang itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian indikasi yang ketiga juga dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semua hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi. Dan hadis ini dan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan dengan derajat yang mutawatir dipastikan kebenarannya. Bahwasanya semua hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi menunjukkan satu hal, bahwasanya besok Islam akan jaya salah satu pemimpinnya adalah Imam Mahdi yang kemudian disusul oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan masih banyak yang lain ya kawan, kalau antum mau merujuk pada masalah ini, ada sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Bahasa Arabnya berjudul An-Nihaya Fil Malahim Wal Fitan. Jadi An-Nihaya Fil Malahim Wal Fitan, bahasa Indonesia-nya, edisi Indonesia-nya cetakan Azam. Kenuruhara, bukan. Fitnah Akhir Zaman. Ada sebuah itu. Bukannya kayaknya itu tebalnya segini. Kayaknya itu tebalnya segini. Iya, Fitnah Akhir Zaman. Pokoknya mirip-mirip judul itu. Pokoknya cetakan Azam, cetakan Pustaka Azam Jakarta. Kemudian judulnya Imam Ibnu Katsir berbicara tentang akhir zaman, yaitu tahu saya itu judulnya Fitnah Akhir Zaman. Oke. Di situ dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang bagaimana besok Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihi assalam. Tapi yang penting ya, Huan, semuanya hadis-hadis itu dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak sekali menunjukkan kepada kita satu hal, atau bisa kita ambil sebuah garis kesimpulan bahwasanya Islam akan kembali jaya di muka bumi di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Tapi yang penting sekarang juga kita, kalau misalnya karena kita renungkan, kita bukan orang yang suka menghayal, mengharapkan sesuatu tanpa usaha. Kita bukan orang-orang yang dituntut untuk menopangkan tangan kapan budaya ini akan kembali. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Hud, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka itu merubah nasib mereka sendiri. Dalam surat Hud. Berarti ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah akan terjadi. Tapi sesuatu itu Allah sendiri memerintahkan kita untuk menggapainya dan berusaha untuk mendapatkannya. Dari sini ya kawan, dari masalah sini, insya Allah semua kaum muslimin mengakui. Dan insya Allah semua kaum muslimin yang punya sedikit ghirah, yang punya sedikit kepentingan untuk kepentingan agamanya, dia akan menginginkan Islam ini jaya. Bagaimana saya katakan di awal, akan tetapi yang jadi masalah sekarang adalah otak manusia berbeda-beda. Jadi otak manusia berbeda-beda, cara berpikir manusia berbeda-beda, tergantung dengan cerdas dan tidaknya, dan kadang-kadang kebanyakan juga tergantung dengan situasi politik sosial di zamannya, yang menyebabkan orang punya haluan sendiri-sendiri untuk cara berpikirnya, yang dalam bahasan kita sekarang adalah mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Banyak cara yang ditempuh. Kita akan menyebut satu persatu cara-cara yang ditempuh. Sebagian kaum muslimin menyatakan kita tidak mungkin mengembalikan kejayaan ini kecuali dengan sistem kekuasaan. Akhirnya segala cara menuju mendapatkan kekuasaan ditempuh. Baik cara kudeta, mulai dari cara kudeta, sampai cara demokrasi, sampai cara apa, terserah. Yang penting dalam pandangan sebagian kaum muslimin, pokoknya Islam jaya, benar, tapi jayanya lewat kekuasaan. Masalah kaum muslimin bodoh, masalah kaum muslimin bisa belah, itu urusan nanti. Kekuasaan pegang dulu, urusannya sama. Kalau undang-undangnya sudah beres kan, gak, kata mereka. Sebagian kaum muslimin, itu gak mungkin. Gak mungkin terjadi. Dan mengatakan Islam sekarang runtuh dan tidak mampu untuk melakukan apa-apa karena kekuatan. Atau karena power yang gak punya. Akhirnya Islam hancur karena Islam berpecah belah. Maka yang harus kita lakukan sekarang, satukan kekuatan kaum muslimin. Apapun yang ada di dalamnya, mulai kelompok siapapun saja. Pokoknya yang ngaku muslimin, satukan, kita kalahkan orang kafir dulu. Kemudian nanti setelah orang kafir kalah, itu urusannya gampang. Dan nanti kalau Amerika sudah kalah, Israel sudah kalah, itu urusannya mudah. Saya baru bicara mengenai masalah tauhid, bukan masalah-masalah. Itu sebagiannya kaum muslimin yang lain. Sebagian kaum muslimin yang lain, yang penting akhlaknya berbagus dulu. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, senyum pada orang begitu. Nanti kalau mereka semuanya akhlaknya sudah bagus, urusan yang lain itu selesai dengan sendiri. Sebagian yang lain, jadi kita harus tegas. Sekarang ini kita harus menegaskan diri, siapa yang muslim, siapa yang kafir. Kalau ini enggak, saya sebutkan aja namanya karena ini dari Indonesia. Namanya ini pertama kali muncul di Mesir dengan kelompok Jama'atut Takfir wal Hijrah. Jadi mereka itu, jadi harus menegaskan diri. Yang kafir, kafir, yang muslim, muslim. Akhirnya, pokoknya sembarang orang, kalau enggak begini kafir, enggak begini kafir. Yang biasa disebut sebagai Jama'at Takfir. Sebagian tahu, yang penting karena apa? Kata mereka, tidak mungkin umat Islam gabung dengan umat kafir. Meskipun dia ngaku Islam, tapi kalau kenyataannya kafir, gimana lagi kafir? Sebagian yang lain menempuh dengan cara-cara memperbaiki akhlak, memperbaiki akidah, memperbaiki yang lain, dan lain sebagainya. Sekarang yakuan kita gak akan a priori, terlebih dahulu, untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Kita punya patokan yang jelas. Jadi kita untuk bisa menentukan ke arah mana kita jalur berpikir dan bagaimana kita untuk mengembalikan kejayaan ini, kita punya patokan jelas. Wallahi akhwat. Anda jadi bingung itu, apa itu literatur saja itu semuanya berbahasa Arab. Jadi dalam kitab Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kitab jadi Fatawa Hanawiyah Al-Kubra, di pembukaan kita punya. Kemudian juga yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau As-Sawa'ikil Mursal. Dua-duanya belum terjemahkan. Wallahu a'lam, ana sudah 2 tahun ini gak ikuti kitab terjemahan, tapi tahu saya belum terjemahkan. Dua-duanya, beliau mengatakan, di kitab beliau itu. Bahwasanya sesuatu hal yang harus kita yakini, Islam ini agama yang sempurna. Islam ini agama yang sempurna. Sejak diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Hari Jumat sore. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Jadi pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Dan aku rela Islam sebagai agamamu. ayat ini, dengan diturunkannya ayat ini, semua kaum mukminin bergembira. Karena apa? Islam sudah sempurna. Ada satu orang yang nangis. Siapa? Siapa tahu? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq saat itu nangis. Umar heran. Abu Bakar Siddiq. Amin aneh. Dari dulu kita dicela, kita di apa itu di yang disakiti, kita disiksa, kita perang, kita jihad. Sampai kita menginginkan Islam itu sempurna. Pada saat sudah sempurna, untuk malah nangis. Aneh. Maka kata Abu Bakar, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sesuatu itu kalau sudah sempurna, tutup. Maksudnya apa? Jadi Islam ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit maju sampai titik kesempurnaan. Kalau sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah selesai. Kalau tugas Rasulullah selesai, sebentar lagi beliau wafat. Maka firasatnya Abu Bakar sangat tepat. Jadi setelah ayat ini turun, beberapa bulan kemudian beliau, 4 bulan kemudian beliau wafat. Tidak diturunkannya ayat ini ya, kawan. Islam sudah sempurna. Islam sudah mengatur semua masalah dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seorang majusi. Abu sini sahih. Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seorang majusi. Wahai Salman, apakah nabimu itu sudah menjelaskan segala sesuatu sampai masalah urusan tata cara buang air? Jadi, hal illallah hatta al-sa'ah, kalau bahasa Arabnya. Apakah nabimu itu sudah menjelaskan segala sesuatu sampai tata cara buang air? Kata Salman, iya. Jadi Nabi kami Rasulullah sudah menjelaskan segala sesuatu sampai tata cara buang air. Yang kita tahu dalam masalah hukum-hukum buang air. Yang perlu kita ambil kesimpulan di sini ya, kawan sekalian, sebagaimana yang saya ungkap tadi, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jadi kalau Islam ini sudah sempurna, Islam ini bahas dari mulai masalah tata cara buang air, tata cara pakaian harus begini, kalau masuk masjid harus begini, keluar masjid harus begitu, pakai baju baru harus begini, kalau cermin itu harus begini, semuanya ada aturannya. Akankah sebuah aturan, sebuah undang-undang, sebuah agama yang mengatur masalah sekecil itu akan meninggalkan masalah berat dan akan meninggalkan masalah besar, yaitu apa? Akankah kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan dengan sangat terperinci bagaimana Islam ini dijayakan kembali? Sesuatu yang sangat mustahil. Sesuatu yang sangat mustahil. Dalam artian, kalau memang masalah sekecil itu dijelaskan, kemudian masalah bagaimana Islam ini bisa bangkit kembali tidak dijelaskan, mustahil. Mustahil, mustahil. Tapi menurutnya memang jauh sih. Kalau masalah sekecil itu dijelaskan, kemudian masalah akidah tidak dijelaskan, mustahil. Masalah kebangkitan kaum muslimin sesuatu yang pasti. Bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali kaum muslimin dari tidurnya yang amat sangat panjang, pasti sudah terperinci ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini patokan dasar yang harus kita miliki. Jadi kalau selama ini semua orang mengatakan udah gak terserah, pokok cara apa yang penting jalan-jalan menuju Mekah, gitu misalkan. Mau pakai lewat, kalau pakai kereta misalkan, terserah pakai kereta, pakai mobil terserah, jalan kaki juga terserah, pakai bajai juga terserah kalau Jakarta. Enggak, dalam Islam enggak ada. Dalam dunia dakwah atau dalam dunia Islam, tidak ada yang namanya banyak jalan menuju Mekah, banyak jalan menuju Roma kalau bahasa mereka. Islam ini suatu jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqim, surat Al-An'am. Jadi wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikul hadza siratal mustaqim, ini jalanku yang lurus. Ikutilah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Karena kalian nanti akan bercerai-berai dan akan hancur kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhwan dalam sebuah riwayat yang sahih dari beliau dari jalan Abu Mas'ud bukan Abu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu saat beliau menerangkan tentang ayat ini beliau mengatakan Abu Mas'ud menyatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa lidi kemudian gambar gambar jalan lurus dia mengatakan inilah jalanku jalan yang lurus ikutilah. Kemudian Rasulullah menggambar jalan-jalan yang lain. Jadi jalan yang lurus begini, kemudian jalan-jalan yang lain. Gambar ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Dan inilah jalan-jalan setan. Yang setiap ujungnya itu ada setan. Yang masing-masing mengajak orang untuk lewat ke jalan itu dan masukkan ke dalam neraka. Maka jangan kalian ikuti. Kemudian kata Rasulullah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza shirathi mustaqimin fattabi'u." Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil. Oleh karena itu ya akhwan, saya kembali pada masalah lagi. Jadi masalah bahwasanya banyak jalan menuju kejayaan umat Islam terserah pakai cara apa yang penting Islam jaya. Enggak ada pemusnya. Sekali lagi enggak ada pemusnya. Bahwasanya Islam ini paten, ketentuannya jelas. Ketentuannya jelas bagaimana mengembalikan kejayaan umat Islam ini. Caranya mungkin jadi modelnya terserah, tapi asal jangan sampai keluar dari koridor yang ada. Maka sekarang yang perlu kita pahami dalam pelajaran manhaj ini. Jadi di sini letak pentingnya masalah manhaj. Jadi bagaimana kita memahami agama ini, bagaimana kita memahami kebangkitan umat Islam ini, yang nanti dengan ini kita akan selamat dalam memahami Al-Quran, dalam memahami As-Sunnah, dalam memahami perkataan para ulama kita, sehingga kita tidak tergelincir kepada jalan-jalan yang kita sangka itu jalan yang baik, tapi ternyata jalan itu adalah jalan yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Anak sangat khawatir dan sangat menyesalkan sekali kalau kita kalangan kaum muda semangat-semangatnya. Orang yang namanya orang semangat itu ya semangat. Orang semangat kalau sudah semangat itu pokoknya ya semua jalan mempunyai untuk bisa melakukannya. Kita khawatir semangat kita adalah semangat ini, semangat kita adalah semangatnya orang-orang yang tidak memenuhi dalil, orang-orang yang tidak dipimpin dengan koridor yang jelas. Ana khawatir jadi semangat kita adalah semangat yang malah membawa kepada kehancuran, yang malah membawa kita kepada kehancuran kita. Dan ana khawatir kita terjerumus dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 100-an gitu. Tahu saya 101 102. Ayat 100-an Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan pada firman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian itu mau saya beritahukan kepada orang-orang yang amalannya paling jelek atau amalannya yang paling rugi? Siapa orang yang paling rugi itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Yaitu orang-orang yang mereka itu sebenarnya hidupnya di dunia ini sesat. Tapi mereka itu menyangka bahwasanya mereka telah berbuat baik. Dan insya Allah semua orang menyangka dirinya berbuat baik, kecuali para penjahat. Kita tahu para penjahat. Semua orang kalau dalam dirinya ada pancang, dipandang di depan kebangkitan Islam, insya Allah semuanya itu berbuat baik. Sampai melegakan apapun, berbuat baik menurut dirinya. Ini benar atau enggak salah urusan nanti, kita bahas nanti. Apakah cara sistem semacam ini benar untuk membangkitkan kejayaan Islam ataukah tidak, itu bahasanya panjang, kita bahas terpinci satu persatu nanti. Tapi yang penting semua orang mampu berbuat baik, dan insya Allah jadi yang duduk di sini pun menginginkan kebaikan, yang duduk di majelis lain menginginkan kebaikan, yang sekarang sedang merakit bom untuk menghancurkan misalkan untuk bunuh diri, yang membawa kebaikan atau memikirkan sebuah kebaikan, yang sekarang sedang jalan-jalan dari masjid ke masjid menginginkan kebaikan, yang sekarang sedang misalkan berpartai menginginkan kebaikan, semuanya menginginkan kebaikan. Tapi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min muridin lil khair lan yusibahu. Ada menurut dan meliwat Imam Darimi. Kemudian hadis ini disahihkan oleh hadis ini ya, disahihkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid. Kemudian disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dan para ulama-ulama yang lain. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin berbuat baik tapi ternyata enggak mampu. Ternyata enggak bisa. Ternyata tidak bisa untuk melakukannya. Jadi kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Oleh karena itu kawan sekalian, jadi kita perlu senjata. Dan kita perlu tahu. Jadi kita perlu sekarang mempelajari dengan panduan Alkitab dan Sunnah. Dengan apa yang difahami oleh para ulama kita. Bagaimana sebenarnya kita itu menuju dan mengacu kepada kebangkitan Islam yang ada di hadapan kita. Dan janji Allah itu pasti datang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti datang. Jadi itu yang akhwan mukaddimah. Jadi pembukaan. Jadi pentingnya kita itu mempelajari mengenai masalah ini. Meskipun ini kajian semacam ini jarang dipelajari, tapi masalah ini sangat penting karena ini adalah tokoh atau awal kita berpikir bagaimana kita itu menuju kepada apa yang diinginkan oleh semua umat Islam, terutama kalangan muda di zaman kita sekarang. Allahu a'lam. Ada yang tanyakan sampai di sini sebelum kita masuk pada pembahasan ini? Ada keterangan yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari